Waman da'akum fa'ajibu? Atau belum? Wal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa man da'akum fa ajibu. Jadi kita lanjutkan pembahasan hadis al-bab. Babnya la yurad man sa'ala billah. Tidak bisa ditolak atau tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Tetapi hadisnya di dalam bab ada beberapa poin di dalamnya. Poin pertama, huwa wajhul istishhad. Sisi pertamalah yang berkait dengan bab, yaitu man ista'adha billahi fa'aiduhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Ini berkait dengan bab. Siapa yang minta pertolongan kepada Allah, maka tolonglah dia. Dan siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah. Itu berkait dengan judul bab. Yang kedua, waman da'akum fa'ajibu. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Kalimat waman da'akum fa'ajibu, siapa yang mengundang kalian maka sambutlah undangannya. Yani jawablah undangannya. Menjawab undangan artinya dengan mendatangi. Hadza min huquqil muslimin ba'duhum ala ba'd. Ini adalah haknya muslimin sebagian atas sebagian yang lain, yaitu ijabatu da'watil muslim wa tilka min asbabil ulfati wal mahabbati bainal muslimin. Dan itu adalah sambutan terhadap ajakan atau undangan, merupakan sebab dari bersatunya kaum muslimin dan saling cinta mencintai di kalangan mereka. Haqqul muslim ala muslimin sittun. Minha madha? Idza da'akum fa'ajibuhu. Kalau mengundang kalian maka sambutlah. Qalu huwa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka imbangilah atau balaslah. Bukan balas budi, karena budi bukan yang memberi. Karena mereka bilang balas budi, bukan. Tetapi kafi'uhu lillahi walittiba'i rasulih. Karena Allah, ikhlas, dan karena mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah dengan kebaikan yang seimbang atau lebih. Naddabahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala al-mukafa'ah. Anjuran dari Nabi untuk kita memberikan balasan kebaikan, yakni mukafa'ah ala al-ma'ruf, itu balasan kebaikan. Fa innal mukafa'ah ala al-ma'ruf min al-muru'ah allati yuhibbuha Allah ta'ala wa rasuluh. Karena membalas kebaikan dengan kebaikan termasuk muru'ah. Muru'ah itu kehormatan seseorang. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kehormatan disebut dengan khawarimul muru'ah. Yukharim al-muru'ah, merusak muru'ah. Ini sikap-sikap yang jelek, yang menjatuhkan wibawa, itu dikatakan yukharimul muru'ah. Sebaliknya, sikap-sikap yang baik termasuk membalas kebaikan dengan kebaikan adalah minal muru'ah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kama dalla alaihi hadzal hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang bersama kita. Wa la yuhminul mukafata 'alal ma'ruf illa al-la'im minan nas. Dan tidaklah melalaikan, mengabaikan sikap membalas kebaikan dengan kebaikan, kecuali seorang yang laim. Laim itu lawannya karim. Karim, orang yang dermawan atau orang yang tahu terima kasih. Wallaim adalah orang yang tidak mengerti terima kasih. Idza anta akramtal karima madha akmil. Hah? Kalau engkau memberikan kebaikan pada orang yang karim, tamallakta, anta marad yang kedua. Wa idza anta akramtal laima tamarrada. Kalau engkau berikan kebaikan pada orang yang karim, tamallakta, yang engkau bisa memiliki dia. Tetapi kalau engkau bersikap baik pada orang laim, engkau sakit hati. Karena tidak tahu terima kasih. Ini karim, ini laim. Kembali pada kitab. Qala, dikatakan, tidak ada yang mengabaikan, melalaikan, melupakan balasan kebaikan dengan kebaikan kecuali orang yang laim minan nas. Wa ba'dul li'am yukafi 'ala al-ihsani bil isaa'ah. Bahkan sebagian para li'am, jamaknya laim adalah li'am, yukafi 'ala al-ihsani bil isaa'ah, mereka malah membalas kebaikan dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ini barakallahu fikum adalah laim. Ba'dul li'am bukan hanya tidak balas budi, bukan hanya tidak balas kebaikan dengan kebaikan, tetapi ba'dul li'am justru membalas kebaikan dengan kejelekan. Dan diantara binatang yang memiliki sifat li'am adalah serigala. Sehingga dikatakan orang-orang yang seperti itu dengan di'ab. Ini la ya'riful karam. Dan dikatakan li'am. Yukafi 'alal ihsani bil isa'ah. Kama yaqa' dhalika kathiran min ba'dihim nas'allah al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Sebagaimana terjadi pada kebanyakan mereka para li'am, dikasih kebaikan justru membalas kejelekan. Nasallu al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Bi khilafi hali ahli taqwa wal iman. Berbeda dengan keadaan para ahli taqwa wal iman. Fa innahum yadfa'una bil hasanati sayyi'ah. Adapun mereka justru sebaliknya, membalas kejelekan dengan kebaikan. Karupala li'am membalas kebaikan dengan kejelekan. Kalau muttaqin membalas kejelekan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik. Mengapa mereka membalas kejelekan dengan kebaikan? Ta'atan lillahi, sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan, karena kecintaan kepada mereka. Lima yuhibbuhu lahum wa yardahu, dan karena suka kepada apa yang disukai untuk mereka dan yang diridhoinya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah untuk mereka. Termasuk membalas kejelekan dengan kebaikan adalah dengan menasehati. Jadi jangan dikira membalas kejelekan dengan kebaikan itu artinya kamu membiarkannya. Dia berbuat jelek, udahlah gak apa-apa. Kamu berbuat jelek, saya kasih uang. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Berbuat jelek lagi, saya kasih uang lagi. Ini kesalahpahaman. Justru yang paling tinggi dari sekedar uang, lebih tinggi dari semua harta dunia, adalah al-ilm wal-nasiha. Wad-dinu nasiha. Ad-din nasiha. Agama ini berisi nasihat. Ya, ini sesuatu yang paling tinggi, paling penting diberikan pada kaum muslimin adalah nasihat. saya beritahu kamu, perbuatan itu haram, begini adalah jelek. Rasulullah mengajarkan demikian. Kalau sudah nasihati sekali dua kali masih tetap seperti itu berbuat jelek, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mada qalu salama ma salama qalu idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diganggu oleh orang-orang jahil, ya, maka tinggalkan mereka. Itu salah satu tafsirnya, walaupun ada tafsir lain yang bermakna ma'asalama, yang ini bukan ma'asalama, tetapi maknanya adalah mendoakan keselamatan. Semoga Allah kasih hidayah dia. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata. Saya ulangi, idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Ini balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami tahu apa yang mereka gambarkan. Katakan, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan atau dari godaan-godaan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari mereka syaitan ketika datang kepadaku ketika aku akan mati. Naam. Yahdurun yakni datang ketika di akhir hidupnya, dan itu sangat sangat mengerikan. Ada orang yang baik tapi berakhir dengan jelek. Karena apa? Karena kalah dalam musara'ah fi akhiri hayati, fi akhiri lahza min hayatihi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ayat lain Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadzin 'adzim. Balaslah dengan yang lebih baik. Niscaya yang tadinya antara kami dengan kalian, antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba seakan-akan menjadi kawan dekat. Waliyun hamim. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, dan tidak akan bisa mendapatkan yang demikian kecuali orang yang sabar. Tanpa sabar enggak akan bisa. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, dan tidak akan bisa melakukan hal yang seperti ini kecuali orang yang mendapatkan bagian dari Allah yang terbesar, taufiq, hikmah. يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Tidak sembarang orang bisa untuk sabar diperlakukan jelek oleh saudaranya, tetapi dia membalasnya dengan kebaikan. Diceritakan kejelekannya, aibnya, tiba-tiba oleh Hasan al-Basri rahimahullah diberikan hadiah kurma sekeranjang. Apa ini? Ini balasanku untukmu, karena engkau telah mengirimkan pahalamu untukku. Aku tidak bisa membalas yang setimpal, hanya ini yang aku bisa balaskan untukmu. Bingung dia. Maksudnya, bukankah kalau engkau menjelekkan aku, mengejek, menceritakan aib dan sebagainya, bukankah berarti engkau memberikan pahalamu kepada aku? Maka itu kebaikan yang sangat tinggi. Aku berikan untukmu apa yang aku bisa dari balasan dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ini wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dhu hadzin 'adzim. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lah. Kalau kalian tidak sanggup membalasnya dengan yang seimbang, dengan yang setimpal, dengan yang sepadan, maka doakanlah, paling tidak doakan dia. Arsyadahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila anna du'a'a fi haqqi man lam yajid al-mukafa'ah. Nabi mengarahkan, membimbing untuk doa bagi siapa yang tidak mendapatkan atau tidak mampu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia memberikan kitab yang kamu butuhkan. Masya Allah, jazakallah khairan. Dia berpikir bagaimana saya bisa membalasnya. Suatu saat dia membutuhkan satu kitab, saya akan belikan untukmu. Mungkin dia sudah lupa, padahal kamu tidak lupa bahwa dia pernah berbuat baik kepadaku waktu itu. Balas kebaikan. Tapi kalau enggak mampu, doakan dengan kebaikan. Fa in lam yajid al-mukafa'a mukafa'atun lil ma'ruf fayad'u lahu bihasbi ma'rufih, maka doakanlah sesuai dengan kebaikannya. Kalau kebaikannya dengan hartanya kamu doakan, Allahumma barik fi malik wa fi tijaratik, semoga hartamu berkah, semoga hartamu menjadi semakin luas, semoga dibalas di sisi Allah dengan berlipat kali, semoga bukan hanya banyak tapi barakah. Kalau berkait dengan ilmu, sampaikan padanya doa pula, semoga Allah tambah ilmumu, zadakallahu ilman wa amalan wa barakallahu fi ilmik ila akhir. Ini kalimat-kalimat doa sebagai mukafa'ah. Jangan jadi seorang yang la'im, jangan jadi seorang yang la'im. Hatta turu bidhamita ay tadhunnu, hingga turu dengan dhammah pada ta', yakni kalian menduga, annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian duga kamu sudah mengimbanginya. Walaupun mungkin kamu akan berkata, saya belum bisa, saya merasa belum bisa membalasnya, doakan lagi. Ketika engkau qiyamul lail, tahajud, doakan lagi dengan barakah, dengan pahala di akhirat, dengan thabat fid din, kekokohan dalam agama. Hatta turu, sampai kamu merasa sudah membalasnya dengan seimbang. Wa yutamal annaha maftuhah, tetapi bisa jadi ada kemungkinan kalau itu maftuhah dengan fathah, berarti maknanya tur atau dibaca turau. Apa maknanya? Ai ta'lamu wa yu'ayyiduhu ma fi sunan Abi Dawud, dan didukung dengan apa yang diriwayatkan oleh Abi Dawud fi hadis Ibn Umar, hatta ta'lamu, berarti ta'ayyana ats-tsani, berarti dengan hadis Abi Dawud jelaslah yang rajih adalah yang kedua, turau, hatta turau litasrih bihi, karena di sini sudah saraha, sudah tasrih di dalam hadis Abi Daud, hatta ta'lamu. Walaupun makna tadhunnu juga ilm, yaitu dhannu rajih. Kenapa pakai dhannu rajih? Karena tidak bisa dipastikan apakah ini sudah mengimbangi atau belum. Maka Masya Allah, tidak ada perbedaan yang jauh antara keduanya, hatta ta'lamu atau hatta tadhunnu. Hatta ta'lamu pun maknanya hatta ta'lamu, ta'lamu bi ghalabati dhon, enggak bisa dengan kepastian. Enam. Wa fihi wa man sa'alakum billahi fa ajibuhu, siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah. Ini padanya, ini faedah. Oh, dalam hadis ini ada kalimat, jika meminta kepadamu dengan nama Allah, ajibu ay ila ma sa'al, sambutlah apa yang dimintanya, atau penuhilah apa yang dimintanya, kabulkanlah permintaannya. Fayakunu ma'ana a'tuhu, yang diberikanlah apa yang dia minta. Wa inda Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat Abi Nahik an Ibn Abbas, man sa'alakum biwajhillahi fa'a'tuhu, siapa yang meminta dengan wajah Allah maka berikanlah. Wa fi riwayat Ubaidillah, dan dalam riwayat Ubaidillah Al-Qawariri lihadal hadith, wa man sa'alakum billahi fa'a'tuhu, kama fi hadith Ibn Umar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.